asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Halaman 119 al-farqu al-khamisu. Perbedaan yang kelima. Yuqarriru salafu anna al-kufra yakunu bil i'tiqadi wa bil qawli wa bil amali wa bil syakki bi khilaf al-murji'ati. Perbedaan yang kelima antara akidah salaf dan akidah murji'ah. Bahwasanya para salaf mengikrarkan, menetapkan bahwa kekufuran itu, kemurtadan itu bisa dengan keyakinan atau dengan ucapan atau dengan perbuatan atau bahkan dengan kebimbangan, keraguan. Ya, bikhilafin murji'ah, berbeda dengan kalangan murji'ah yang hanya menyatakan bahwa kekufuran itu bisa terjadi hanya dengan keyakinan. Kalau kalbunya sudah mengingkari atau kalbunya sudah mendustakan, nah ini. Adapun perbuatan, ucapan, ya, terjerumus ke dalam pembatal Islam yang paling dahsyat sekalipun, selama kalbunya tidak mengingkari, maka kata murji'ah dia tidak kafir, dia masih beriman. Nambar kalau begitu. Paham sini? Ya, cepat dong. Dibaca di sini. Fikri, baca Fikri. Wa ijma'uhum khilafan lil murji'ati. Fa amma qawluhu fil qadi fa dhalika bima yaqumu bil qadi min al-iqadati al-mukaffirati summiya kufran i'tiqadiyan li'anna marji'ahu li'anna ini isim apa? Rojayar itu isim apa? Ini isimarnya. Isim makan. Berarti fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'ala fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Fa'ala fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'ala fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il taf'il. Kemudian apa isim makannya? Hah? Maaf, berarti marja'. Di anna marja'u al-muqtaqadu al-juhudi kama qala ta'ala ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa amma wuqu'ul kufri fil qawli fadhalika lamma yajri fil lisani min al-aqwali al-mukaffarati bahwa kufrun bidzatihi pada dika lima yajri bil isa, bukan lama yajri, lima yajri bil isani min al aqwali al mukaffarati bahwa kufrun bidzatihi kasabillahi wa rasulihi wa ayatihi wal istihza'i bi syar'ihi kama qala ta'ala walakin sa'atahu mayakulunna innama kunna nakudu wa na'al kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, baik. Al-kufru yakunu bil-i'tiqad, ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Maka yang namanya kekafiran itu dengan i'tiqad, keyakinan, wabil qaul atau dengan ucapan, wabil amal atau dengan amalan, wabil syak atau dengan keraguan atau kebimbangan. Wa qad dalla ala dhalika al-kitabu was-sunnatu, maka al-kitab, al-Quran dan sunnah qad dalla ala dhalik, telah menunjukkan akan hal ini. Ya. Taib. Ya. Menunjukkan i'tiqad salaf Wa ala dhalika i'tiqadu salafi wa ijma'uhum bi khilafil murji'ati. Ya. Maka berdasarkan hal ini, itulah i'tiqadnya salaf, ijma' mereka berbeda dengan murji'ah. Kalau murji'ah meyakini kekufuran itu hanya dengan keyakinan aja. Mau orang mau bicaranya mencela rasul kayak, mencela syariat kayak, mencela Allah kayak. Mau perbuatannya nyembah Nyi Roro Kidul kayak, ngusap-ngusap nyembah segala macam kayak selain Allah. Itu kata murji'ah, oh, enggak kafir, lihat hatinya dulu. Nah, ini Jahmi ini. Ini Jahmi. Mengerikan ini. Ini enggak main-main ini murji'ahnya ini. Murji'ah Jahmi. Ya, irja'nya irja Jahmi. Enggak main-main ini. Ya, na'udzubillah. Maka kalau kayak begitu udah ahli bid'ah. Ya, udah ahli bid'ah. Enggak usah ragu, antum sikap antum itu bersama ulama kibar. Sama Lajnah, sama Syekh bin Baz, Syekh Saimin, Syekh bin Baz, afwan, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan. Kalau udah kayak gitu udah celah Rasul, celah Islam. Kenapa dia enggak dikafirkan? Ya. Kalau dia enggak tahu, emang kafir ya? Mana enggak tahu diajarin. Ya. Kamu kafirin enggak? Enggak tahu saya. Emangnya kafir? Nah, dia enggak tahu baru diajarin. Tapi kalau udah jelas celah Al-Qur'an, celah Rasul. Kafir enggak? Oh, enggak kafir, bisa jadi hatinya enggak mendustakan. Subhanallah. Ya. Emangnya iblis Firaun hatinya terang-terangan kafir apa? Hah? Subhanallah. Hah? Ini Jahmi ini. Ya. Banyak pengikut Jahmiyah. Ini bukan ahli bid'ah. Ini apa? Ini bukan ahli sunnah. Ini mubtadi, mubtadi sesat. Ya. Barakallahu fikum. Khilafan lil murji'ati. Fa amma wuqu'uhu fil qalbi, perhatikan. Adapun terjadinya kekufuran fil qalbi, pada qalbu, fadzalika bima yaqumu bil qalbi. Ya, perhatikan ya. Jadi ada empat kekufuran menurut ahli sunnah pada qalbu, pada ucapan, perbuatan dan keraguan. Ya, kalau murji'ah cuman pada qalbu. Nah, perhatikan kekufuran di qalbu. Walidzalika bima yakumu bil qalbi minal i'tiqadati al mukaffirati. Ya. Yaitu yakumu bil qalbu, yaitu kekufuran yang terdapat di dalam qalbu minal i'tiqadat, berupa keyakinan-keyakinan yang mengkafirkan. Ya. Misal meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul juga boleh diberikan persembahan. Ya. Dewi Sri juga boleh diberikan ibadah. Mbah Wong Rekso juga boleh diberikan sesaji. Nah, ini keyakinan kufur. Ya, keyakinan kufur. Atau keyakinan yang paling kufur lagi, ya sama juga kayak tadi sih, kurang lebih. Yang menyatakan agama Yahudi Nasrani itu juga benar. Jangan dikafirkan. Nah, ini keyakinan kufur. Summiya kufran i'tiqadiyan. Nah, ini dinamakan dengan kekafiran i'tiqad. Lianna marja'ahu al-mu'taqadu. Karena tempat kembalinya ini bermuara kepada mu'taqad, kepada keyakinan. Ya, kal juhudi, sama seperti penolakan, penyangkalan. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunuka alladhina yusari'una fil kufr minalladhina qalu amanna bi afwahihim walam yu'min qulubuhum. Wahai rasul, janganlah kamu dibuat sedih oleh orang-orang yang bersegerlah memperlihatkan kekafirannya. Ya, di antara mereka yaitu orang-orang yang menyatakan dengan mulut-mulut mereka, kami beriman. Ya, kami telah beriman. Walam yu'min qulubuhum. Namun kalbu mereka tidak beriman. Nah, kalbu mereka tidak beriman. Tabarakallahu fikum. Wa amma wuqu'ul kufri fil qaul. Nah, berikutnya yang kedua. Adapun terjadinya kekufuran pada ucapan. Walidzalika lima yajri bil lisan. Ya, maka kekufuran itu yang terjadi pada lisan disebabkan ucapan. Minal aqwal al mukaffirah, yaitu berupa perkataan-perkataan yang membuat kafir. Ya, yang membuat kafir si pelakunya dalam keadaan sengaja. Ini jelas ya, dalam keadaan sengaja, tanpa dipaksa. Kalau tanpa sengaja, enggak dipaksa ya enggak? Dipaksa enggak kafir. Paham sini ya? Kalau enggak sengaja, sebagaimana orang yang saking gembiranya ya, mendapati bekalnya, ontaknya, setelah dia frustasi bakal mati di tengah padang pasir, dia tidur pasrah udah mati aja lah. Pas bangun-bangun, ontaknya, perbekalannya lengkap masih ada, saking gembiranya dia berdoa. Alhamdulillahilladzi bukan alhamdulillah. Apa dia doanya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah rabbmu. Ini ucapan kekafiran enggak? Tetapi dia enggak sengaja. Artinya dia karena keceplosan sabuk lisan, saking gembira, min syiddatil farah, karena saking gembiranya. Atau karena dipaksa. Semisal Amr bin Yasir ya, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nah, kalimat-kalimat kufur. Nah, ini dipaksa. Wa qalbuhu mutmainun bil iman. Qalbunya tetap tenang dalam keimanan. Dan syarat pemaksaannya itu sah menurut para fuqaham. Ya, sebagaimana diterangkan di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah. Dipaksanya itu ikrah tam, sempurna. Artinya kalau dia tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh si kafir untuk mengucapkan kalimat kufur, maka dia mati atau hilang anggota tubuh dia, cacat. Ada juga ikrah naqis, kurang, ini enggak boleh mengikuti ajakan orang-orang kafir. Yaitu dipaksa yang tidak sampai, kalau beresiko tidak sampai menghilangkan nyawa atau mencacati anggota tubuh. Kamu kalau enggak mengucapkan kalimat kufur, nanti dipersekusi, nanti dipenjara, nanti dipukulin, nanti suruh tanda tangan materai 6.000. Nah, itu semuanya enggak boleh diikuti. Ya, nah ini yang mengucapkan sengaja dia, ya, sengaja, serius atau bercanda, tahu konsekuensi hukumnya atau tidak tahu konsekuensi hukumnya, ini yang dijelaskan para ulama kita, ya, ya, kasabbillahi wa rasulihi wa ayatihi, atau semisal dia mencela Allah, menghina Rasulnya, menghina ayat Al-Quran, wal istizza bi syar'ihi, mengolok-olok syariat Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in sa'altahum, ya, kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi yang mengolok-ngolok engkau dan para sahabat, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, maka mereka pasti akan menjawab, oh kami ini cuman sendau gurau aja, main-main aja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, jangan kalian minta udzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah berimannya kalian. Ya, penjelasan ayat ini sudah di kajian kita di Syarah Nawakidul Islam Syekh Shalih Al-Fauzan, merujuk lagi. Taib, kekufuran yang ketiga yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Wa ma wuquhu, ini sudah dibaca belum? Hah? Belum. Ayo baca, siapa? Sini, Paris, baca Riz. Lima. Masa kaibadatun, kafnya itu kaf tasbih. Sani inda dalika wa huwa al-jahl fala yazul al-iman al-imanu yubina bidin mali adami kufrihi fil babi. Na'udzubillah. Berikutnya. Wa amma wuku'ul kufri fil amal. Ini yang ketiga yang diyakini oleh sunnah, kekufuran pada qalbu sudah, pada lisan ucapan dan pada amal. Wa dzalika lima yaqumu bil jawarihi minal amali al mukaffirati. Yaitu yang kekufuran yang ada pada amal jawarih, amal anggota badan berupa perbuatan-perbuatan yang di situ merupakan kekufuran, membuat kafir. Ya, fa huwa kufrun bi dzatihi. Maka dia adalah kekufuran dengan zatnya sendiri, artinya dia kufur dengan kekufuran tersendiri. Ka ibadati ghairillahi, semisal beribadah pada selain Allah, min doa berupa berdoa pada selain Allah, wa dzabhi menyembelih, memberikan tumbal sesaji untuk selain Allah, wa nadhari dia bernadar kepada selain Allah, wa sujudi sujud ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Ini banyak ayatnya ya. Seandainya engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik, terhapus amalanmu dan termasuk kamu menjadi orang-orang merugi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, wa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu al-jannah. Siapa yang berbuat syirik maka Allah haramkan bagi dia masuk surga, dan seterusnya banyak ayatnya. Ya. Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Perhatikan, Allah namakan kafir. Barang siapa yang menyembah ilah yang lain, ilah itu sembahan. Ilah masdar, alahayalah. Ilah, dia maknanya isim maf'ul, ma'lu, yang disembah dalam bentuk memberikan sesaji, memberikan sedekah laut, berarti Nyi Roro Kidul jadi ilah dia buat dia. Ya. Dalam bentuk memberikan tumbal karena takut di jalan nanti angker, maka setan menjadi ilah buat dia. Maka siapa yang menyeru kepada selain Allah, menyeru ke ilah yang lain di samping Allah, la burhanalah, yang dia tidak punya dalil pembenaran atas hal itu, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya nanti di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya innahu la yuflihu al-kafirun. Orang kafir itu tidak beruntung. Allah namakan dia sebagai kafirun. Ya. Inilah pula yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah namun juga mereka beribadah kepada selain Allah. Hadza ma ajma' alaihi. Hadza ma ajma' as-salafu alaihi khilafan lil murji'ati. Ini sudah dibacakan? Hah? Maka inilah yang telah disepakati oleh kaum salaf, khilafan lil murji'ati. Ya, tentunya berbeda dengan kaum murji'ah. Kaum salaf menyatakan kekufuran itu bisa dengan kolbu, dengan ucapan, dengan perbuatan dan kebimbangan. Ya, kalau murji'ah enggak. Fa innal murji'ata bi mukhtalafi tawaifihim. Maka sesungguhnya kaum murji'ah dengan berbagai varian kelompok-kelompok mereka, apakah murji'ah Jahmiyah, murji'ah Karomiyah, murji'ah Syairah, murji'ah Maturidiyah, murji'atul Fuqaha, atau murji'ah kontemporer yang kata Syekh, yukhalifuna salafa fi babi takfiri. Mereka menyelisihi para salaf dalam bab takfir. Kenapa demikian? Karena murji'ah meyakini takfir, kekufuran itu terjadi hanya pada kalbu. Ya, kalau murji'ah kontemporer, mereka pura-pura jadi ahlu sunnah. Ketika ditanya apa itu iman, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman ucapan, amalan dan perbuatan. Nah, ketika ada orang yang mengucapkan kalimat kufur, mengejek-ejek Rasul, mengejek Allah, mencela Rasul, mencela Al-Qur'an dan seterusnya, dia katakan tidak kufur. Kenapa? Kalbunya belum tentu membenarkan. Berarti apa fungsinya dia menyatakan iman qaulun wa amalun? Padahal fungsi dari pernyataan iman qaulun wa amalun yazid bitha wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan amalan, iman bertambah dengan ucapan. Ya, jika ucapan dan amalan tersebut adalah amalan ucapan kebajikan. Wa yanqus bil ma'siyah, iman juga bisa rusak, kurang, bahkan hilang dengan kemaksiatan dari sisi amal, dari sisi perbuatan, dari sisi ucapan. Ya. Kalau dia hanya meyakini di kalbu, lah. Ini kontradiksi antara apa yang dia ikrarkan dengan yang dia yakini. Kama yukhalifunahum fi babil iman, sebagaimana kaum murji'ah menyelisihi mereka dalam bab iman. Wadhalika annal jahmiyata, yang demikian itu bahwasanya kaum jahmiyah, ini jahmiyah ini versi apa, fraksi yang ngeri dari kalangan murji'ah ini jahmiyah. Lamma qarraru tatkala mereka menetapkan annal iman huwal ma'rifatu, bahwasanya iman itu cuma ma'rifah saja, pengenalan terhadap Allah. Mau orang tidak beramal, cukup eling, mau orang mengucapkan kalimat kufur, enggak kafir, yang penting mengenal Allah. Ja'alul kufra didadzalika, maka mereka menjadikan kekufuran itu lawan dari ma'rifah. Ya, wa huwa al-jahlu, yaitu jahil. Artinya kalau seorang sudah tidak mengenal Allah, jahil terhadap Allah, baru dia kafir, murtad. Selama dia masih mengenal Allah, bagaimanapun amal dia, bagaimanapun ucapan dia, terjatuh ke dalam 10 pembatal keislaman sekalipun, tidak masalah. Na'udzubillah, ini jahmiyah. Ya. Fala yazulu al-imanu binaqidin min nawaqidi, minan nawaqidi, maka iman tidaklah hilang karena terjatuh kepada salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman, illa bizawalil ma'rifati, kecuali dengan hilangnya ma'rifah, pengenalan terhadap Allah. Ya, wa husulil jahli, dan adanya kejahilan. Kejahilan apa? Tidak mengenal Allah. Faman dhannu annahu jahilun billahi hakamu bikufrih. Ya. Na'udzubillah. Ini jahmiyah ini. Ya, barakallahu fikum. Maka barang siapa orang yang kaum jahmiyah menyangka orang ini jahil kepada Allah, hakamu baru kaum jahmiyah memvonis bikufrihi, tentang kekafiran orang tersebut. Ya, fi zahiri, secara zahirnya. Ketika ditanya oleh jahmiyah, kamu kenal Allah enggak? Enggak kenal. Kamu kafir, kata jahmiyah. Secara zahir, mahtimali adami kufrihi bil batin, tetapi disertai dengan tidak kafir secara batin. Ini kaum jahmiyah nih, error kan? Kamu kafir menurut penilaian saya, tapi secara batin bisa jadi kamu enggak kafir. Nah, ini jahmiyah. Kapan jahmiyah memvonis kufurnya orang? Yaitu tatkala mereka menyatakan orang-orang yang dia vonis kufur tersebut tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah. Mau dia bicara kayak apa kayak, mengucapkan kayak apa kayak, melakukan kayak apa kayak, dari pembatal keislaman enggak kafir, yang penting kenal Allah. Nah, terus apa? Ini Nugraha baca. Wa ammal asyairah. Waman ma salahum fa innahum lamma ja'alu al-imana wat tasdiqa ja'alu al-kufra wal juhuda. Naam. Ya, huwanya itu berarti apa? Domir fasal, ahsanta. Terus wa amal ta'malu fala tusafu bil kufri li dhatil amali bal lamma dalla bal lima dalla alaihi min munafatin ma'rifati wa tasdiqi ma'timari adami kufrihi fil batini fal hukmu alaihi bil kufri hukmun fil zahiri duna al batini wa amma murjiatul fuqaha'i lamma ja'alu al imana wa tasdiqa wal qawla wa ja'alu al kufra والجهل والكفر الجهود وترك القول وأما الأعمال والأقوال الكفرية فلا توصف بالكفر بل يوصف الفاعل لها بالكفر لأنها تدل على كفر القلب كما تقدم بيان ذلك وعليه يعلم الفرق بين السلف والمرجئة في هذه المسألة wa anna salafa yaj'aluna al-kufra mustaqillan bil i'tiqadi wa mustaqillan bil amali wa mustaqillan bil qawli wa mustaqillan bis syakki khilafan lil murji'ati alladziina la yaj'aluna al-kufra bil qawli aw bil amali kufran mustaqillan anil i'tiqadi bal la yukaffiruna illa bil i'tiqadi kama tabayyana. Naam. Ammal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Adapun Murji'ah dari kalangan Asy'ariyah, kalau disebut Asy'ariyah berarti di sini yang mu'tamad dalam mereka yang muta'akhirun, yang menyatakan iman itu hanya tasdik. Ya, karena Asy'ariyah di sini punya berapa kaul? Masih ingat? Hah? Tiga. Ya, tiga. Taibarakallahu fikum. Ya. Ada yang seperti salaf, ada yang seperti Murji'atul Fuqaha, ada yang seperti Jahmiyah. Yang tasdik ini seperti Jahmiyah. Wa amal Asy'ariyah wal Maturidiyah wa man masalahum, adapun Asy'ariyah Maturidiyah dan yang serupa dengan mereka. Ya. Fa innahum lamma ja'alu al-iman huwa at-tasdiq, ja'alu kufra wal juhud. Tatkala mereka menjadikan iman itu sebagai pembenaran, iman itu apa? Pembenaran. Cukup membenarkan. Maka mereka menjadikan kekafiran lawannya. Lawan dari tasdik apa? Juhud. Penentangan. Ya, menyangkal. Menentang. Wa amal a'malu, adapun amal, ini versi Asy'ariyah. Fala tusafu bil kufri bidatihi lidatil amali. Adapun amal, amalan-amalan maka tidak disifati sebagai kekufuran secara zat dari perbuatan tadi. Perhatikan nih, orang Asy'ariyah nih. Ya, mereka tidak menyatakan orang yang berbuat kekufuran, semisal membuang mushaf ke toilet, na'udzubillah. Ya. Maka mereka mengatakan amal tersebut tidak dikategorikan sebagai kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Lima dalla alaihi min munafatil ma'rifati wat tasdiqi. Ya. Namun berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh bimunafatil ma'rifati. Namun kalau dikatakan kafir itu kalau disertai, ya, kalau di, apa namanya, berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh hilangnya ma'rifat dan hilangnya tasdik, hilangnya pengenalan kepada Allah dan hilangnya pembenaran kepada Allah. Ya. Taibarakallahu fikum. Jadi paham enggak di sini? Ini misalkan Asy'ariyah nih. Ini misalkan mushaf. Ya. Tisu ini mushaf, toilet. Buangnya secara sengaja, kalau enggak sengaja ya beda ya. Ya. Busuk aja buang. Jelas melecehkan. Dalam madzhab Syafi'iyah dan ini empat madzhab semua kafir orang tersebut. Kafir. Ya, perhatikan. Menurut Asy'ariyah perbuatan tersebut bukan kekufuran, karena Asy'ariyah menjadikan iman itu hanyalah apa? Tasdik. Kalau Asy'ariyah, kekufuran itu hanyalah apa? Juhud. Takdzib, juhud. Nah, oleh orang-orang Asy'ariyah perbuatan tadi melempar mushaf ke toilet, ke tempat sampah, ke got dan yang lainnya dari tempat-tempat yang kotor, yang itu disepakati oleh para ulama sebagai kekufuran. Kata Asy'ariyah itu bisa jadi kafir. Kapan itu? Kalau perbuatan dia tadi disertai dengan hal-hal yang dapat menghilangkan makrifat dia, ya, dan juga tasdik dia. Artinya apa? Seorang tersebut bisa jadi kafir kalau disertai dengan kebencian, dengan pengingkaran. Paham ke sini? Paham sini? Adanya takdzib terhadap Al-Quran. Kalau Al-Sunnah tidak. Perbuatan seperti itu kalau dilakukan dengan sengaja kufur, apakah serius atau bercanda? Apakah tahu konsekuensinya atau tidak tahu konsekuensinya? Paham sini? Nah. Baik. Mana lagi tadi? Ma'ihtimali adami kufrihi bil batin. Ini sama kayak Jahmiyah. Disertai dengan adanya kemungkinan tidak kafir secara batin. Kapan difonis kafir oleh Asy'ariyah? Tadi, kalau melihat perbuatan kekufuran tadi disertai dengan adanya juhud, adanya takdzib, tapi ada kemungkinan juga di secara batin orang tersebut tidak kafir. Nah, ribet-ribet dah akidah Asy'ariyah. Nah. Tapi barakallahu fikum. Wa ma murji'atul fuqaha'i, adapun kalangan murji'ah fuqaha. Ya, kalau murji'ah fuqaha apa? Iman itu apa? Hah? Qaulun wa i'tiqadun. Tasdik, tasdik itu bukan qaulun wa. Qaulun wa i'tiqadun. I'tiqad itu tasdik dan juga qaul. Amal enggak masuk. Lamma ja'alul imana huwa at-tasdiqa wal qaula, tatkala mereka menjadikan iman itu hanyalah tasdik, pembenaran. Ya. Ya, barakallahu fikum. Dan ucapan ja'alu al-kufra al-juhuda wa tarkal qaula. Berarti mereka menjadikan kekufuran itu hanya pada kekufuran juhud. Kekufuran penentangan. Ya, dan juga tidak mau tarkal qaul, tidak mau mengucapkan kalimat iman. Wa mal amal wal aqwal al-kufriyah, adapun amal-amal, perbuatan, segala macam perbuatan, ya, dan ucapan-ucapan kufur, fala tusafu bil kufri, maka menurut murji'atul fuqaha tidak disifati sebagai kekufuran. Bal yusafu al-fa'ilu laha bil kufri, namun pelakunya saja yang disifati dengan kekufuran. Li annaha tadullu ala kufril qalbi, karena itu menunjukkan kepada kekufuran di kalbu, lagi-lagi kembalinya ke kalbu. Kama taqaddama bayanu dzalika, sebagaimana ya telah berlalu penjelasan hal ini. Ngerti ini kalau murji'atul fuqaha? Contoh lagi ya, tadi perbuatan melempar mushaf ke toilet dengan sengaja. Ya, kalau murji'atul fuqaha perhatikan. Ya, ini kan perbuatan akmal, ya enggak? Maka perbuatan tersebut ya disifati sebagai kekufuran enggak? Enggak. Tapi pelakunya? Pelakunya oleh murji'atul fuqaha kafir enggak? Kafir enggak? Baca, antum baru baca tadi. Kafir enggak? Kafir. Kenapa dikafirkan? Kan katanya perbuatannya enggak kafir. Kembali ke asas mereka. Ini menunjukkan kalau dia melempar mushaf ke toilet, menunjukkan kalbunya kufur. Berarti lebih mending murji'ah fuqaha daripada Asy'ariyah? Mending enggak? Mending. Lebih mending daripada Jahmiyah? Mending, tapi sama-sama mubtadi. Ya, ahli bidah. Dibidahkan seperti itu. Ah, barakallahu fikum. Kalau Jahmiyah kufur mereka, murtad mereka. Ya, kalau Jahmiyah murtad. Kalau murji'atul fuqaha tidak dimurtadkan. Kalau Jahmiyah murtad. Tapi barakallahu fikum. Wa alaihi, maka berdasarkan ini yu'lamu al-farqu, maka diketahuilah perbedaan baina salafi wal murji'ati fi hadhihi al-mas'alah, antara salaf dan murji'ah di permasalahan ini. Wa anna salafa yaj'aluna al-kufra mustaqillan bil i'tiqad, bahwasanya para salaf menjadikan kekufuran itu tersendiri di dalam permasalahan i'tiqad, tersendiri dalam masalah amal, tersendiri dalam masalah qaul, tersendiri dalam masalah syak, mustaqillan bil qaul, mustaqillan bil amal, mustaqillan bil syak. Ya, tersendiri. Jadi enggak nunggu kalbunya, enggak nunggu semuanya. Ada seorang yang dia ragu terhadap kekafiran Yahudi Nasrani, serta merta dia murtad. Ya. Baik, barakallahu fikum. Makanya benar kaidah Syekh Muhammad bin Abdullah. Man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au shahha madzhabahum kafara. Selesai. Siapa yang tidak membenarkan orang kafir, ragu terhadap kafiran mereka, atau malah membenarkan agama mereka, kafir. Tapi barakallahu fikum. Khilafan lil murji'ati, berbeda dengan murji'ah. Alladzina la yaj'aluna al-kufra bil qawli aw al-amali kufran mustaqillan 'an al-i'tiqad. Yang mereka tidak menjadikan kekufuran dengan ucapan atau dengan amal sebagai kekufuran tersendiri, ya, yang terpisah dari keyakinan. Bala yukafiruna illa bil i'tiqad kama tabayyana. Bahkan mereka kaum murji'ah, mereka tidaklah mengkafirkan kecuali pada permasalahan i'tiqadnya. Ya, mau orang mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok, ya, mau orang nyembah Nyi Roro Kidul, mau kayak apa sekalipun enggak kafir. Ketemu dia. Kenapa? Hatinya. Lihat hatinya. Berarti mereka menjadikan iman itu hanya hanya i'tiqad, bukan qaulun wa amalun. Nah, paham sini? Taibar kalau itu. Nah, repi baca. مما يقرره السلف أن الكفر قالوا كفر أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه النار وهو نقيض وهو نقيض الإيمان كفر أصغر وهو ما ينقص الإيمان ويوجب استحقاق الوعيد بالنار دون الخلود ولا ينافي أصل الإيمان والكفر الأكبر المخرج من الملة أقسام ستة القسم الأول كفر الإنكار والتكذيب وهو الكفر الناتج عن إنكار ما جاءت به الرسل وتكذيبهم Al-kufru an ingkari ma ja'at bihi rusul. Mana ma'tub alaihnya? Ingkar boleh. Wa takdzibi terus wa i'tiqadi adami sidqihim fa huwa takdzibun fil zahiri wal batini kama qala ta'ala wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a alaysa fi jahannam mahthuwan lil kafirin wa qala nasra ibn al qayyim rahimahullah ala anna hadha al naw'a qalilun fil kuffar al qism al thani kufr al juhud wal kitman wa huwa al kufr al natij an juhdin wa kitman al sidq wa kitman al sidq mudaf وكتمان صدق ما جاءت به الرسل كلا أو جزءا مع إقرار القلب بالحق فهو تكذيب في الظاهر دون الباطن كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. Berikutnya kufur asghar. Masalah kufur asghar. Mimma yuqarru salaf annal kufra kufrani. Nah, kemudian yang ditetapkan oleh para salaf yang namanya kekafiran itu ada dua. Kufrun akbaru, kufrun asgharu. Kalau kufrun akbaru mukhrijun minal milah, mengeluarkan dari agama Islam. Wa yukhallidu sahibahu finnar. Dan kufur akbar ini akan mengekalkan pelakunya di neraka. Wa huwa naqidul iman. Nah, kalau yang namanya ya kufur akbar ini, maka ini adalah lawan dari iman. Gak mungkin ada seorang yang melakukan kufur akbar tapi masih dikatakan juga beriman. Ini gak mungkin, kontradiksi. Paham gak sini? Sama kalau ada orang yang melakukan yang dia beriman, dia tidak ada kufur akbar. Kalaupun ada, maka imannya copot, tauhidnya lepas, Islamnya lepas. Begitu, paham sini? Ya, maka aneh kalau ada orang yang melakukan kufur akbar, jelas tanpa paksaan, dengan sengaja. Ya, namun kemudian dikatakan tetap muslim. Nah, ini berarti aneh ini. Kalau kecuali dikatakan itu bukan kufur akbar, baru. Itu apa? Kufur akbar bukan? Oh, bukan, itu dosa besar. Nah. Tapi itu apa? Kufur akbar ya? Iya, kufur akbar. Loh, itu berarti gimana? Masih mukmin enggak? Masih. Nah, ini enggak mungkin. Ya, enggak mungkin dia bersatu. La yajtami'an wa la yartafi'an. Dia enggak mungkin bersama dan enggak mungkin diangkat keduanya. Ya, enggak mungkin diangkat keduanya. Nah, enggak mungkin bersama dan enggak mungkin keduanya berdiangkat kedua-duanya. Pasti salah satu tinggal, ya. Nah, kufur asghar wa huwa ma yunqisu al-iman. Kufur asghar ialah yang mengurangi iman. Yujibu istihqaqa al-wa'idi dan menjadikan pelakunya layak untuk mendapatkan ancaman. Ya. Finnar di neraka dunal khulud, tapi tanpa kekal. Wala yunafi asal iman, dan tidak menafikan, menghilangkan asal keimanan. Wal kufur akbaru mukhriju minal millati aqsamu sittatin. Nah, sekarang berikutnya, kekufuran akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari neraka, dari milah, dari Islam, itu ada 6 jenis. Al-qismul awal kufrul ingkari wa takdzibi. Yang pertama kufur ingkar, pengingkaran, wa takdzib, mendustakan. Wa huwa al-kufru an-natiju, yaitu kekufuran ya yang berasal an ingkari majaat bihi ar-rusul. Yang berasal dari pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh rasul. Wa takdzibihim, dan mendustakan mereka. Wa i'tiqadi adami sidqihim, dan meyakini ketidakjujuran mereka. Fahuwa takdzibun fi dhahiri wal batin, maka ini adalah pendustaan secara lahir batin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man adzamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta, mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, atau dia kadzdzaba, mendustakan yang hak tatkala kebenaran itu datang kepada dia. Ya, alaysa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Waqad nassa Ibnu Qayyim, waqad nassa Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim telah menjelaskan, menetapkan hal ini rahimahullah taala, anna hadza nau ala anna hadza nau'a qalilun fil kuffar. Jenis kekafiran ini sedikit terjadi pada orang kafir. Al-qismu tsani kufrul juhudi wal kitman. Jenis yang kedua kekufuran karena juhud, penolakan, penyangkalan, mukitman karena menyembunyikan kebenaran. Wa huwal kufru annatiju an jahdin mukitmanin. Oh, mudhaf berarti. An jahdi wa kitmani wa sidqi ma ja'at bihi ar-rusul. Yaitu kekufuran yang berasal ya dari penolakan dan menyembunyikan kebenaran apa yang dibawa oleh rasul. Kullan aw juz'an, apakah secara menyeluruh atau sebagian? Ma'a iqraril qalbi bil haqqi. Ya, namun tetap disertai dengan pengakuan ya, pengakuan kebenaran tersebut di hati. Enggak berguna ini juga. Hah? Kenapa? Karena dia sudah menolak, menyembunyikan. Fa huwa takdzibun fi dhahir dunal batin. Ini berarti mendustakan secara lahiriah saja, bukan secara batin. Amin. Namun juga ini adalah kekufuran. Kama qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Ini tentang Firaun ya. Dan mereka mengingkarinya karena kezalimannya dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ini Firaun. Fa innahum la yukadzibunak, dan mereka wahai nabi orang-orang musyrikin. Ini orang musyrikin. Mereka tidak mendustakan kau. Walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Namun orang-orang zalim itu mendustakan ayat-ayat Allah. Ini musyrikin percaya ya, kebenaran nabi, tapi enggak bermanfaat. Jam berapa sekarang? Maghrib jam berapa? 6:01. 6:03. Udahlah, udah aja, udah 6:03. Bentar lagi tuh. Ya, besok lagi dulu. Berarti halaman 122. Ya. Dapat berapa halaman? 3 halaman. Ya, lumayan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.